Visioning Indonesia Quick Kianggi. Mitra bisnis Quick Kianggi berpandangan, strategi kampanye pasangan Jokowi Ahok yang berhasil unggul dalam putaran pertama pemilihan gubernur DKI berpotensi menjadi kendala bagi pasangan itu kelak jika berhasil menang pada putaran kedua pemilihan di bulan September mendatang. Menurutnya, berbagai bentuk pencitraan sebagai figur pimpinan yang pro rakyat bawah dengan janji untuk lebih sering berada di lapangan daripada di belakang meja memang bisa dilaksanakan untuk ukuran kota kecil. Namun, hal itu belum tentu efektif untuk kota metropolitan seperti Jakarta. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianggi. Baik Pak Quick, apa benar strategi untuk lebih sering berada di lapangan jadi kurang efektif untuk pimpinan kota metropolitan seperti Jakarta? Iya betul. Kalau kita mengibaratkan toko kecil gitu ya, warungan itu, ya satu orang bisa. Tapi kalau pabrik besar, terus dia mau kelilingan turun di mana-mana ya waktunya habis di jalan kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini, pemilih ini nggak mikir sampai sedalam itu gitu. Lantas, apakah ini berarti penilaian voter-voter di Jakarta sangat rasional dari beberapa lembaga survei juga tidak sepenuhnya benar, Pak Quick? Tidak, oleh karena kita harus membagi penduduk Jakarta itu menjadi beberapa segmen ya. Yang satu adalah segmen atas, yang rasional itu berapa persen? Bagian yang terbesar apa rasional? Yang akar rumput, yang miskin, semua itu apa golongan, itu kan tidak rasional. Kalau itu kan hanya citra. Nah kemudian Ahok, dengar-dengarnya itu juga banyak yang didasarkan atas primordialisme. Nah, apakah kekuatan primordial dan pencitraan bisa dikatakan sebagai faktor pendorong utama kemenangan pasangan Jokowi Ahok, Pak Quick? Iya betul. Menurut saya iya, jadi menurut saya adalah tidak rasionalnya itu. Nah ini bukan hanya gejala DKI, sebetulnya saya terkejut sebentar, tapi ketika saya renung lagi ya bisa difahami. Oleh karena ini bukan hanya urusan DKI, ini kan seluruh Indonesia. Maksudnya presiden yang terpilih itu kan yang citranya baik, bukan yang punya konsep. Begitu juga semua anggota DPR, eksekutif, semua yang terpilih kan yang itu yang berdasarkan citra lah. Sekarang yang lebih gila, enggak, dan negara yang normal aja ya. Saya kok nggak pernah menjumpai itu. Jadi misalnya di HI, di bundaran HI yang sekarang Kempinski itu kan dari waktu ke waktu ada poster besarnya bukan main kan. Presiden, Ibu Ani sedang memanen padi pakai topi, ini sedang begitu, sedang kerja keras semua gitu kan. Lah itu maksudnya apa? Terus kemudian lagi nyuntik bayi, kalau itu dilihat rakyat setiap hari, terus nanti bayi-bayi bisa sehat itu. Demikian Quick Kianggi, Beni Rahmadi, Pas FM.